Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an زر ابن حبيش قال أتيت صفوان ابن عسال أسأله عن المسجد الحفين. Aku pernah datang mendatangi صفوان بن عسال untuk bertanya kepadanya tentang masalah mengusap dua huf. Faqala, ketika itu berkata Safwan bin Asal, ma ja'a bika ya Zir, apa yang kau bawa, ya dengan apa engkau datang wahai Zir. Zir ibnu Hubaisin. Fakultu, aku jawab kata beliau, ibtigha al-ilmi, aku datang karena mengharapkan ilmu. Datang sengaja kepada Sufyan dan Ibn Asal untuk bertanya untuk mendapatkan ilmu. Faqala, maka Safwan bin Asal radhiyallahu anhu berkata, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk seorang thalibul ilmi karena malaikat ridha dengan apa yang dia cari, dengan apa yang dicari oleh seorang thalibul ilmi, dengan ilmu yang dicarinya, dipelajarinya. Ini targhib. Targhib asy-syekh tulabah, seorang syekh, seorang guru memberikan targhib, dorongan semangat kepada para penuntut ilmu untuk belajar, menyebutkan fadilahnya. Di antara fadilah keutamaan menuntut ilmu adalah al-malaikah tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Fakultu, aku katakan, kata Zir, qad haqqa fi sadri, ya telah haqqa, ini syakka atau taraddada, telah ada keraguan di dadaku tentang masalah al-mas wal khufain. Ya, aku ada keraguan, ada ganjalan, ada kebimbangan terkait dengan masalah mengusap dua khuf. Ba'dal qa'iti wal baul, ketika seorang batal karena selesai buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kau adalah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu as'aluk, maka aku pun datang kepadamu, datangi engkau untuk bertanya tentang masalah ini, masalah mengusap khuf. Ya, demikian ya salafun salih, ketika mereka ada iskal, ketika mereka ada satu permasalahan ilmiah, ya masalah agama, mereka mencari ya ahlul ilmi, mencari orang-orang berilmu yang kira-kira mengetahuinya. Datang kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a? Apakah engkau pernah mendengar beliau, aku di sini kembali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah ini sesuatu? Ya, pernah mendengar tentang masalah ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Safwan bin Ash-Shal berkata, kata beliau, "Na'am." Iya. Iya, beliau pernah mendengar pembahasan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar bepergian, alla nanzi'a khifafana, memerintahkan agar kami tidak melepas khuf-khuf kami salasata ayyam walaliyahun, selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali kalau junub. Perintah dari Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya agar jangan melepas khuf mereka selama 3 hari 3 malam ketika safar kecuali kalau junub. Ya, kalau junub wajib dibuka, dilepas, kemudian mandi junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, tetapi tidak perlu melepas selama 3 hari 3 malam kalau batalnya hadasnya karena sebab semata-mata buang air besar, buang air kecil, tidur, ini diperintah untuk tidak melepasnya. Cukup mengusapnya. Ini masalah yang pertama. Ya, beliau mendapat jawaban bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah ini. Mengusap khuf itu dibolehkan ketika seorang batal karena sebab buang air besar atau buang air kecil. Kemudian pertanyaan kedua, beliau berkata, fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Apakah engkau pernah mendengar beliau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah hawa? Hawa di sini masalah mahabbah. Hawa di sini ini mahabbah. Tentang masalah cinta. Iya. Pernah menyebutkan sesuatu tentang masalah hawa, masalah cinta, masalah mahabbah? Qala na'am. Kata Safwan bin Ash-Shal, iya. Aku pernah mendengarnya. Qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fabayyana nahnu indah, ketika kami sedang berada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, idnadahu arabiyyun bi sautin lahu jauhari. Tiba-tiba ada seorang Arabi, ada seorang Badui, iya, memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, dengan suara yang jauhari yang keras, yang lantang keras. Ya Muhammad. Nah, ini menunjukkan ya jafanya Badu, orang-orang pedalaman, orang Badui, Arabi. Iya, yang pertama dia meraskan suara di hadapan Rasul, yang kedua dia memanggil nama, ya Muhammad. Ya, tidak seperti para sahabat menyatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Di sini langsung ya Muhammad. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Rasul pun menjawabnya dengan suara yang semisal suara dia, dengan keras menyatakan ha'um. Kalau Syalban rahimahullah mengartikan ha'um ini khud, silakan ambil. Faqutulahu, aku berkata kepada Arabi tadi, waihak. Waihak ini kalimat hardikan. Ugdud min sautik, rendahkan suaramu. Pelankan, rendahkan suaramu. Fa indaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanuhitan hadha, Iya, karena engkau sedang ada di sisi Nabi SAW. Engkau dilarang dari berbuat seperti ini. Iya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Faqala, orang Badui ini berkata, wallahi la aqdud. Lebih Allah, aku tidak akan memelankan suaraku. Ini sekali lagi menunjukkan jafa, kekakuan kasar yang ada pada Arabi, orang Badu. Qala al-Arabiyyu, maka orang Arabi ini berkata, al-mar'u yuhibbul kaum walamma yalhaqa bihim. Ada seorang yang cinta kepada satu kaum, tetapi dia tidak bisa, belum bisa beramal seperti amal mereka. Ia belum bisa mengamalkan seperti amal orang-orang yang dia cintai tersebut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai di hari kiamat. Ini masalah yang kedua. Pentingnya mahabbatus salihin. Iya, ketika seorang cinta kepada seorang saleh, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang baik, iya, maka walaupun belum bisa beramal seperti amal mereka, ya Rasul menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan senantiasa, seorang akan bersama orang-orang yang dia cintai ya di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, ini syahid dari hadis ini. Ini syahid dari hadis ini yang ketiga. Qala fama zala yuhaddithuna hatta laqa rababan min al-maghrib masiratu ardihi aw yasir raqib fi ardihi 40 aw 70 aman. Ini sisi pendalilan yang ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Sekarang kita baca. Maka terus Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami sampai beliau menyebutkan ada satu pintu di maghrib yang perjalanan untuk menempuhnya, lebarnya pintu tersebut, seorang berkendaraan menempuh lebarnya pintu tersebut selama 40 atau 70 tahun. Itu luasnya, lebarnya pintu tersebut. Qala Sufyan ahadurwa kibal Syam. Pintu tersebut ada di arah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalqis samawati wal ardi. Allah ciptakan, ketika Allah ciptakan, hari Allah ciptakan langit dan bumi, maftuhan li taubah, senantiasa terbuka untuk taubatnya seorang hamba. La yuglaku, tidak akan ditutup, hatta tatlu asamsu minhu, sampai terbitlah matahari darinya, dari barat. Rahu Tirmidhi wa gairu wa qala hadisun hasan sahih, dan ini hadis dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Banyak sekali ya hadis ini faedahnya, adapun terkait dengan bab yang sedang kita baca dalam Riyadhus Shalihin adalah yang terakhir. Yang sudah kita bahas bahwasanya syarat di antara syurut diterimanya taubat adalah ketika waktu masih memungkinkan diterima taubat. Dan ini ada dua, waktu yang umum merata bagi seluruh manusia, yaitu ini, ketika terbitnya matahari barat. Selama belum terbit matahari dari barat, maka masih ada kesempatan taubat. Dan yang kedua, waktu yang khusus yang berbeda-beda tiap individu, yaitu ketika ya nafas sudah di tenggorokan. Selama belum sakaratul maut, selama nafas belum tenggorokan, maka masih ada kesempatan bagi untuk taubat. Ya, yang berikutnya di antara yang perlu mungkin kita ingat-ingat lagi adalah terkait dengan masalah fardul ilmi. Di antara sekian keutamaan ilmu adalah bagaimana malaikat ya tawadu'an kepada talibul ilmi, meletakkan sayap-sayapnya karena meridai apa yang dilakukan seorang talibul ilmi. Yang ke berikutnya adalah apa yang disebutkan para ulama kita pentingnya ya al-aba wal-ummahat, orang tua kita semua Di antara tugas kita adalah tahbib, tahbib al-aulad ayat as-salihin. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada orang-orang baik, orang-orang saleh, yang menumbuhkan cinta mereka kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada orang salihin, sehingga ini harapannya ketika mereka cinta kepada orang-orang baik, ya kita semua dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai dari orang-orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum.